أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فرقتنا عزكم الله diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak dalam kitab Zuhd dari jalurnya Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asqalani dalam bukunya Hilyatul Awliya juga meriwayatkan disebutkan ada sejumlah orang yang datang kepada salah seorang tabi'i yang bernama Talh Ibn Habib rahimahullah, datang kepada beliau mengeluhkan tentang fitnah Ibn al-Ash'ad, fitnah pemberontakan Ibn al-Ash'ad. Bagaimana solusinya? Ketika itu Talh Ibn Habib rahimahullah ta'ala menyatakan afi'uha bittaqwa, padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Disebutkan dalam lafaz yang lain idfa'uha bittaqwa, redamlah fitnah itu dengan takwa. Maka mereka bertanya, "Lama takwa, apa yang dimaksud dengan takwa di sini?" Maka Talh Ibn Habib rahimahullah menjelaskan, "Anta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah, tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyata Allah, makhafata 'iqabillah." Ala nurin min Allah. Beliau menyebutkan takwa dengan menjelaskan 6 poin padanya yang digolongkan menjadi 2 prinsip. Yang pertama ialah antakmala bi ta'atillah, engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah pada tiap-tiap kasus pada tiap-tiap fitnah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, ala nurin minallah. Amalan kamu tadi, ketaatan kamu tadi kepada Allah harus di atas cahaya ilmu dari Allah. Amalannya dibangun di atas dasar ini. Yang ketiga, tarju thawab Allah. Engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bagian. Dan yang keempat, ialah wa anta truka maksiat Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah dalam semua hal tadi. Yang kedua, mahabbatan iqabilah. Kamu meninggalkan kemaksiatan tadi karena takut hukuman-hukuman Allah. Dan yang keenam, ala nurin minallah. Engkau meninggalkan kemaksiatan tadi pun harus di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Para bikin azabullah. Jawaban tabi'i yang mulia ini, Malik Ibnu Habib rahimahullah, itu merupakan jawabun jami'. Pertanyaan yang diajukan kepada beliau ialah solusi untuk menyelesaikan meredam fitnah pemberontakan Ibnul Ash'ad pada masa itu. Pemberontakan yang sangat dahsyat melibatkan hampir seluruh kaum muslimin, bahkan melibatkan para tokoh-tokoh ulama besar tabi'in pada masa itu. Ditanya solusi, bagaimana cara menghentikan fitnah semacam ini? Apa solusinya? Beliau mengatakan, afhiuha bin taqwa. Padamkan itu semua dengan taqwa. Idfa'uha bin taqwa. Redam itu semua dengan taqwa. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan untuk dia jalan keluar, solusi yang terbaik dan yang tercepat. Makhraja disebutkan dalam bentuk isim nakirah. Makhraja dan tanwinnya isim nakirah jatuh setelah konteks persyaratan, mengandung makna umum. Apapun problematika Anda, apapun masalahnya, Allah akan berikan untuk kalian jalan keluar yang terbaik, yang tercepat. Dan takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan ini. Ini berlaku dalam semua hal. Engkau punya problem terkait dengan diri kamu. Diri kamu sendiri punya banyak masalah, punya banyak problem. Maka jadikanlah diri kamu itu bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah terkait dengan dirimu. Dan jangan sampai engkau melanggar perintah-perintah Allah. Jangan sampai engkau terjatuh pada kemaksiatan kepada Allah terkait dengan dirimu. Kalau itu yang kamu lakukan, semua problem pribadimu akan selesai. Kamu punya problem terkait dengan keluargamu, terkait dengan anak istri kamu. Redam dengan takwa, laksanakan perintah Allah terkait dengan anak istrimu. Dan jangan sampai kamu melanggar larangan-larangan Allah terkait dengan anak istrimu. Selesai semua problem rumah tangga. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan urusan keumatan. Bagaimanapun juga, sesuatu yang tidak bisa dielakkan dan mungkin dipungkiri, yang namanya problematika umat itu beragam. khususnya problematika kaum muslimin berat, bahkan problematika di kalangan orang yang menisbahkan diri kepada sunnah, yang menyatakan dirinya ahlu sunnah, yo berat. Kita ini hidup di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhatan, penuh dengan yang namanya fitnah-fitnah di mana-mana. Fitnah terkara akidah, fitnah terkara ibadah, fitnah terkara akhlak, terkara muamalah, fitnah dalam urusan syahwat, macam-macam. Bagaimana mauqif sikap seorang muslim dalam menghadapi kondisi yang semacam ini? Mauqif dia ialah takwa Allah. Dia harus bertakwa kepada Allah pada masing-masing poin tadi. Ada fitnah yang tersebar berkaitan dengan perkara prinsip, perkara akidah. Mauqif kamu takwa Allah pada masalah tadi. Laksanakan perintah-perintah Allah pada kasus itu, dan tinggalkan kemaksiatan kepada Allah pada kasus itu. Dikarenakan masalahnya adalah masalah prinsip, fitnah menengkar akidah, takwa Allah dalam hal ini ialah kita harus senantiasa di atas jalur al-haq. Ittiba'ul haq, harus mengikuti kebenaran, harus ta'zimul haq, mengagungkan, memuliakan kebenaran, takdimul haq, mendahulukan kebenaran. Itu takwa Allah dalam perkara ini. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita pegangi. Yang sesuai dengan Al-Haq, itu yang kita pegangi, yang kita ikuti, yang kita hormati, yang kita muliakan. Takwa Allah pada kasus semacam itu. Dan tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dalam kasus itu. Jangan sampai engkau terjatuh pada sikap ta'asub, fanatisme, baik fanatik kepada seseorang atau fanatik kepada sebuah kelompok atau semisalnya. Jangan terjatuh pada sikap taklid, membebek buta, tidak mau mendengarkan nasihat siapapun. Jangan sampai pula engkau justru menjadi pembela-pembela penyimpangan-penyimpangan akidah tadi. Tinggalkan kemaksiatan kepada Allah dalam perkara-perkara tadi. Tinggalkan ta'asub, tinggalkan taklid, tinggalkan pembelaan-pembelaan kepada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu namanya takwa Allah pada kasus tadi. Dan demikian seterusnya, barakallahu fikum, dalam semua hal. Dalam semua hal kita harus bertakwa kepada Allah, khususnya terkait dengan fitnah, dalam syahwat, dalam syubhat. Kita harus redam itu semuanya dengan takwa Allah, melaksanakan perintah Allah di atas ilmu, dalam rangka mengharapkan pahala Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah di atas ilmu pula, dalam rangka untuk kita mewaspadai dan khawatir bertakut dari hukuman-hukuman Allah. Ini qa'idatul muqarrijah, qa'idah baku, qa'idah yang sangat agung di dalam menjalani kehidupan beragama. Dalam semua hal kita harus bertakwa kepada Allah pada bakta. Caranya yang apa? Bagaimana caranya kita bisa tahu di atas ketakwaan pada poin-poin tadi? Jawabannya disebutkan tadi oleh Talabul Habib rahimahullah, ala nurin minallah, harus di atas cahaya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia harus belajar, ia harus mengkaji agama Allah, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, mengkaji keterangan para ulama pada tempatnya masing-masing, supaya kamu bisa bertakwa kepada Allah pada perkara tadi. Barakallahu fikum. Kemudian saya contohkan. Contoh misalkan dalam perkara keluarga, fitnah. huru-hara dalam urusan rumah tangga, keributan istri dan suaminya, pak putri ribut, intang besar pasti. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana solusinya? Idfa'uha bitaqwa, redam dengan takwa. Aqi'uha bitaqwa, padamkan dengan takwa. Pelajari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana tata cara rumah tangga yang syar'i. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita dalam rumah tangga. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita dalam menghadapi seorang wanita yang mungkin agak ada penyelewengan padanya. Perempuan pun juga demikian, mempelajari Quran dan Sunnah. Bagaimana bermuamalah dengan suaminya, bagaimana rumah tangga yang baik dengan suaminya, dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Itu namanya melaksanakan perintah Allah pada bab tadi. Dan tinggalkan segala sesuatu yang melanggar aturan Islam. Tinggalkan semua yang berbau penyimpangan-penyimpangan, berbau kemaksiatan dalam rumah tangga tadi. Itu namanya menindakan kemaksiatan. Itu disebut dengan apa? Disebut dengan takwa Allah. Engkau bertakwa kepada Allah pada kasus rumah tangga yang menimpa kamu. Ini barakallahu fikum satu kaidah penting yang antum harus pahami. Prinsip kita itu selalu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Prinsip kita tidak dikaitkan dengan orang, dengan person kecuali Rasulullah SAW, dan dikaitkan dengan sebuah kelompok, sebuah golongan kecuali para sahabatul kiram, para nabi dan para tabi'in, generasi yang terbaik umat ini. Yang lainnya ini kaitan dalam semua masalah kehidupan, dalam semua problematika, dalam semua perkara fitnah, dalam semua perkara syubhat, dalam perkara semua syahwat. Dengan prinsip ini kita akan bisa kokoh dan kemampu. Dengan prinsip ini kita akan tegar walaupun di hadapan kita sekian banyak fitnah menghadang, sekian banyak syubhat berseliweran, sekian banyak syahwat di mana-mana, kita akan kokoh teguh di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, tinggalkan kita bertakwa kepada Allah pada masing-masingnya tadi. Dan untuk bisa bertakwa tadi kita harus memiliki ilmu syar'i, pelajari kita Quran, pelajari sunnah Rasulullah SAW pada masing-masing poin-poin tadi, laksanakan perintah Allah dan Rasulnya padanya, tinggalkan larangan-larangan Allah padanya. Itu yang aku akunkan, itu yang aku ikuti, itu yang aku dahulukan melebihi yang lainnya. InsyaAllah berkah akan senantiasa dianugerahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Taala. Akan terselamatkan dari berbagai macam gangguan-gangguan yang ada, cobaan-cobaan yang ada, fitnah-fitnah yang ada. Wamayyadzakillah dari syuhadahu makroja wa yusuktu min haidu layak basit. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan jadikan untuk dia jalan keluar yang terbaik dan yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ta'ah, mana yang maksiat. Dengan takwa Allah, dengan pengertian yang disampaikan tadi oleh kami hadirin rahimahullah, para semua pembahasan-pembahasan keagamaan dalam semua kasus-kasus yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu poin cukup. Antum rosafi, antum hayati, antum pelajari, antum jabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Panjang umur antum akan habis dan belum bisa menyelesaikan kejahatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada saya sebagai tausiah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan sesuatu semuanya. Dan mudah-mudahan dengan takwa Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari segala macam manusia Allah bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiasa memberikan baik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita meninggalkan dunia ini di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Warabbina wa maaf. Kita huna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.